بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله kita kembali mengisi waktu luang yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu bermajlis dalam rangka bermudzakarah, bermunasahah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan semangat untuk terus mengkaji dan mendalami agamanya. Dan alhamdulillah kita masih bersama salah satu dari risalah Al-Imam Si'di rahimahullah, yaitu Bahjatu Qulubil Abrar. Dan kita telah masuk ke dalam hadis yang ke-44 dan belum selesai membaca syarahnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan buatnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita telah mengambil poin yang ketiga terkait dengan al-waladus salih, anak yang salih. Apakah anak ini adalah anak yang terlahir dari tulang rusuk kita, atau wanita, atau mungkin cucu kita masuk di dalamnya? Barakallahu fikum. Anak yang akan bisa mengambil atau memberikan manfaat buat kedua orang tuanya, anak yang soleh tentunya, kata beliau, fahuwa fi kulli waqtin yad'u liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Anak yang soleh itu adalah anak yang setiap waktu, setiap saat mendoakan kebaikan buat kedua orang tuanya, mendoakan pengampunan, mendoakan buat kedua orang tuanya kasih sayang Allah Azza wa Jal, wa raf'id darajat wa husulil mathubat, anak yang saleh, anak yang selalu mendoakan derajat yang tinggi buat kedua orang tuanya, mendoakan agar kedua orang tua mendapatkan ganjaran-ganjaran al-mathubat, yaitu nilai-nilai. Kita langsungkan ini terakhir yang kita ambil pada pertemuan sebelum Ramadan. Kata beliau, wa hadhihi al-madhkuratu fi hadzal hadithi hiya madmunu qawlihi ta'ala. Perkara yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan kandungan dari firman Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamilah yang telah menghidupkan yang mati, yang telah mati, dan kamilah, kata Allah Azza wa Jalla, mencatat, menulis, mengumpulkan, ma qaddamu, apa yang mereka telah perbuat, ma qaddamu, apa yang mereka telah lakukan, kami yang mencatatnya, kata Allah Azza wa Jalla, kami yang menghimpunnya, wa atharahum, dan juga apa yang mereka tinggalkan, wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka, mencatat apa yang mereka perbuat dan mencatat pula bekas-bekas peninggalan-peninggalan mereka. Kata beliau, fama qaddamu, apa yang mereka telah kerjakan, Allah mencatatnya, yaitu ma basharuhu minal a'malil hasanati awis sayyiati, apa yang mereka itu langsung mengerjakannya, dia sendiri yang berbuat, kami catat, kami tulis, kami himpun, apa yang mereka langsung mengerjakannya, baik dari amalan, karya, kebaikan-kebaikan, atau as-sayyi'ah, amalan-amalan yang jelek, wa naktubu, kami yang akan merekamnya, kami yang akan mencatatnya, kami yang akan menghimpunnya, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang langsung mereka perbuat sendiri, baik yang baik ataupun yang jelek. Wa atharahum, ma tarattaba ala a'malihim mimma amilahu ghairuhum, adapun pengaruh bekas peninggalan adalah apa yang menjadi akibat dari perbuatan-perbuatan mereka lalu dikerjakan oleh orang lain, mimma amilahu ghairuhum, jadi dia yang telah membimbing, mengarahkan, mengajar, perbuatan dia mengajar, memberikan tahu, membagikan hidayah itu dicatat oleh Allah. Nah, pengaruh dia memberikan bimbingan itu orang lain menjadi baik, itu juga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun orang lain melakukannya, tapi di situ ada hasil bekas tangan yang diperbuatnya, di situ ada bekas upaya yang dia kerjakannya. Au intafa'a bihi ghairuh, atau orang lain bisa mengambil manfaat. Wajam, kata beliau barakallahu fikum, jadi tetap akan ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu ini memompa semangat kita untuk melakukan sesuatu yang punya bekas pada diri orang lain ketika berbuat dan ketika beramal. Akan disebutkan oleh beliau barakallahu fikum. Kata beliau, wa jami'u ma yasilu ilal abdi min athari amalihi thalathatun. Dan semua apa yang sampai kepada seorang hamba yang itu merupakan bekas peninggalan amal-amalnya itu ada tiga bentuknya. Pertama, al-awwalu umurun amila bihal ghairu bisababihi wa bidi'ayatihi wa taujihihi. Satu, perkara-perkara yang itu dikerjakan oleh orang lain, bisababihi, karena sebab dia orang lain berbuat, wa bidi'ayatihi, ajakan seruan dia orang lain melakukannya, wa taujihihi, dan arahan-arahannya orang lain mengerjakan apa yang diarahkannya. Ini pertama, pengaruh, sisa, bekas, hasil karya peninggalannya. Ternyata orang lain mengerjakannya karena sebab dia, karena sebab ajakannya, atau karena taujihihi, arahan-arahannya. Ini satu. Atsani, yang kedua, kata beliau, umurun intafa'a bihal ghairu ayya naf'in kan, yaitu perkara yang orang lain bisa mengambil manfaat darinya bagaimanapun bentuk manfaatnya. Makanya di saat Nabi alaihi salatu wassalam memompa semangat, beliau mengatakan barakallahu fikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istata'a ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan guna manfaat kepada saudaranya sekecil apapun, lakukan, kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini akan barakallahu fikum berpengaruh, selain dia sendiri langsung berbuat menitipkan manfaat-manfaat itu, maka di saat orang lain mengambil manfaatnya lalu dia mengerjakannya, maka dia juga memiliki nilai barakallahu fikum, memiliki nilai. Kata beliau, ala hasabi dzalika naf' biktida'ihi bihi fil khair. Seberapapun bagaimanapun manfaat tersebut, dengan meneladani dia dalam kebaikan, dia memberikan contoh, walaupun mungkin tidak bisa berucap, tidak bisa menjelaskan, tetapi dia memberikan teladan dan contoh dengan amalnya barakallahu fikum, maka dia akan bisa memetiknya. Allahu Akbar. Al-Thalith, yang ketiga, umurun amilahal ghairu wa ahdaha ilai. Perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang lain lalu dia menghadiahkan kepadanya, dia hadiahkan. Au sadaqatin tasaddaqa, sadaqatun tasaddaqa biha anhu, atau sebuah sadaqah yang dia sedekahkan, orang tersebut menyedekahkan buatnya. Ini saya sedekah dan ini buat fulan. Ya. Barakallahu fikum. Au da'a lahu, atau saudaranya mendoakan kebaikan buatnya. Sawa'un kana min akana min auladihil hissiyin au min auladihil ruhiyin. Apakah hadiah, sedekah atau doa itu datang dari anaknya langsung au auladihi al-hissiyin au min auladihi ruhiyin, atau dia menjadi anaknya sebatas roh, bukan dia yang melahirkannya. Akan tetapi kata beliau, alladhi takharraju min ta'limihi, orang-orang itu telah keluar dari pengajaran dia. Dia yang membimbing, dia yang mengarahkan, dia yang membacakan kitab, dia yang memberikan teladan. Ya, ini disebut aulad, anak-anak ruhiyin secara ruh, bukan secara hisiyin dia yang melahirkannya, dia yang memeliharanya. Bita'limihi, anak-anak itu mendoakan dia, menghadiahkan buatnya atau bersedekah untuknya. Apakah dari anak kandungnya sendiri atau anak yang itu keluar dari hasil pendidikan yang dia lakukan. Wa hidayatihi, bimbingan-bimbingannya, petunjuknya. Wa irsyadihi, arahan-arahannya. Au min aqaribihi wa ashabihil muhibbin, atau datang doa, sedekah, hadiah itu dari keluarga-keluarganya dan teman-temannya al-muhibbin yang dicintainya. Au min umumil muslimin, atau datang hadiah, sedekah buatnya atau doa dari kaum muslimin. Bihasabi maqamatihi fid din, sesuai dengan kedudukan dia di dalam agama. Wa bihasabi ma awsala ila al-ibadi min al-khair, semua nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain yang dihadiahkan buat dia, sedekah yang diperuntukkan buat dia atau doa yang diberikan buat dia, itu tergantung besar kecilnya, tergantung dari besar kecilnya kebaikan yang dia sampai atau dia berikan kepada hamba-hamba Allah. Au tasabbaba bihi, atau mungkin dia menjadi sebab kebaikan itu dikerjakan oleh kaum muslimin, maka dia mendapatkan ganjaran barakallahu fikum. Berarti dari sini terlalu lebar dan luas, terlalu banyak pintunya untuk meraup nilai dan ganjaran dari Allah. Kedua, di sini ada sebuah larangan agar jangan sampai kita meninggalkan perkara buruk di belakang hari pada anak-anak kita, barakallahu fikum, ya, pada ya pelajar-pelajar kita. Mungkin karena kita berakhlak yang jelek, buruk dan seterusnya, maka jangan sekali-kali kita menyisakan atau dalam bahasa lain mewariskan kejelekan, ya, kelalaian. Terkadang kan kepada kita kedua orang tua dihinggapi, ya, sebagaimana Bani Adam, marah sampai keluar batas, lalai, kelalaian yang sangat dilihat, ditonton, disaksikan oleh anak-anak kita. Barakallahu fikum, kemalasan disaksikan oleh anak-anak kita. Ini adalah peninggalan-peninggalan yang sangat berdampak di belakang hari. Jangan sampai kita menitipkan kepada mereka sesuatu yang akan menjadikan mereka lalai. Kita mencoba untuk mewariskan kebaikan, nasihat, wejangan, marah, barakallahu fikum, untuk kebaikan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Kata beliau, wa bihasabi ma ja'ala Allahu lahu fi qulubil 'ibad min al-wud alladhi la budda an tatarattab 'alayhi atharuhu al-kathiratu allati minha du'a'uhum wa istighfaruhum lahu. Dan sesuai dengan apa yang Allah jadikan di hati-hati hamba ini, ya, yaitu kecintaan. Atas dasar apa yang Allah tanamkan dari kecintaan di hati-hati hamba ini, akan berbuntut, akan melahirkan sebuah akibat pengaruh yang banyak. Semakin banyak dia dicintai oleh orang lain, maka semakin banyak pula pengaruh yang akan dia dapatkan, seperti doa-uhum, doa mereka, seperti istighfaruhum lahu, orang lain memintakan ampun buat dia. Semakin dicintai, semakin banyak pula doa yang dikirimkan kepadanya dan istighfar yang diperuntukkan buatnya. Kata beliau, wa kulluha tadkhulu fi hadzal haditsy syarif. Semuanya ini masuk ke dalam hadits yang agung dan mulia ini. Semuanya masuk di dalam hadith yang agung dan mulia ini. Barakallahu fikum. Beliau menambahkan penjelasan. Wa qad yajtami'u lil abdi fi syai'in wahidin iddatu manafi'. Terkadang terkumpul bagi seorang hamba dalam satu perkara sekian manfaat. Seperti kal waladis salihil alim allazi sa'a abuhu fi ta'limihi, seperti anak yang saleh dan berilmu yang bapaknya berupaya untuk mengajarinya. Berikutnya contoh, wa kal katib, seperti penulis, allati yaqifuha aw yahabuha, yang penulis ini mewakafkan hasil tulisannya atau dia memberikannya, liman yantafi'u biha, terhadap orang yang akan bisa mengambil manfaat darinya. Jadi ini satu karya akan bisa mendapatkan iddatu manafi', manfaat, banyak manfaat. Wa yustadallu bi hadzal hadits, dan juga didalili dengan hadits ini satu hal. Apa itu? Ala targhibi fit tazawwuj, tazawwuji alladhi min thamaratihi usulul awladis salihin. Didalili dengan hadith ini satu perkara, yaitu dorongan, anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah. Kenapa? Karena termasuk dari buah menikah tersebut, yaitu lahirnya anak-anak yang saleh. Wa ghairiha minal masalih, dan selainnya dari maslahat-maslahat dalam berkeluarga atau menikah tersebut. Seperti kasalahi zaujah, semakin bagusnya wanita tadi, ya, yang tadinya ya mungkin agamanya ketika mendapatkan lelaki yang soleh, ya, semakin baik dan bagus, barakallahu fikum, wanita tersebut. kasolahi zaujah, berarti manfaat keberikutnya setelah mendapatkan anak-anak yang saleh, kasolahi zaujah, terperbaikinya wanita atau istri, wa ta'limiha ma tantafi'u bih, mengajarkannya apa yang dia bisa mengambil manfaat, wa tanfa'u ghairaha, dan yang akan memberikan manfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam, kata beliau, barakallahu fikum. Jadi ini pelajaran yang sangat-sangat ya menggugah semangat kita untuk belajar, belajar, belajar. Setelah itu mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Jangan sampai ada seseorang setelah belajar atau banyak belajar, lalu kemudian semakin jelek akhlaknya, semakin jelek tabiatnya, semakin buruk barakallahu fikum perangai dan perilakunya. Ya, ini adalah kerugian yang sangat barakallahu fikum. Merugi, merugi, rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya masih banyak kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla buat kita. Kalau dulu sampai ikhwan kita bercerita ketika di Jawa, ketika dia berada di dalam manhaj yang batil, dia cerita kalau kita taklim semangatnya dari Magelang ke Jogja naik ontel. Naik ontel. Ya, naik sepeda, gayung dari Magelang ke Jogja. Ya, sadar sendiri. Namun setelah Allah Azza wa Jalla membukakan ini, kok menjadi malas? Sudah dekat tempatnya, waduh, rasa malasnya untuk menghadiri majlis taklim. Barakallahu fikum. Banyak kesibukannya, banyak perkara-perkara yang dirancang, rahimani wa rahimakumullah. Ya, makanya kita berharap agar kondisi kita bersemangat untuk mencari kebaikan itu diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri kita. Semakin dalam kita mengkaji ilmu ini, semakin terasa kita ini bodoh. Ya, jangan sampai ada orang yang sekian tahun jadi wah, sudah merampungkan semuanya. Ana sudah belajar kitab tafsir, ana sudah belajar kitab fikih, ana sudah selesai muyassar, anak-anak. Oh, jangan. Jangan menganggap diri ketika mendalami agama ini menjadi orang yang bisa menguasai semuanya. Tapi kita merasakan kok semakin mendalami, kok semakin kelihatan bodohnya, kurangnya kita barakallahu fikum di dalam ilmu agama ini. Maka rahimani wa rahimakumullah, bahwa ilmu agama yang dipelajari pertama kali untuk merubah diri kita, akhlak kita, adab kita, perangai kita, tobiat-tobiat kita, harus barakallahu fikum disasar pertama kali dengan ilmu yang kita pelajari, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada hadith yang berikutnya sambil menunggu masuknya waktu isya. Al-hadithul khamis wal arba'un, as-sabaqu fil mubahat. Hadith yang ke-45, yaitu as-sabaq, yaitu dia yang mendahului, dia yang pertama, sabak mendahului di dalam perkara-perkara al-mubahat, perkara-perkara yang boleh, akan dibahas oleh beliau barakallahu fikum. An Samurah ibn Madarrah, Madarras, ya, Madarras tulisannya atau harokatnya. Kata beliau barakallahu fikum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabaqa ila ma lam yasbaq ilaihi muslimun fahuwa lahu. Barang siapa yang dia lebih dahulu kepada apa yang orang muslim lain belum mendatanginya, belum melakukannya, belum berbuat padanya, maka itu menjadi miliknya. Hadis ini barakallahu fikum ditinjau dari sisi sanad adalah dhaif dan dhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Terlepas dari hadis ini ada faedah ilmiah yang beliau bawakan Syekh Al-Asadi rahimahullah. Kata beliau, yadkhulu fi hadzal hadithi as-sabqu ila jami'il mubahat allati laysat milkan li ahadin wala biikhtisasi ahadin. Masuk di dalam hadis ini, kata beliau, lebih dahulu atau mendahului yang lain dalam semua perkara-perkara yang boleh, yang itu bukan milik orang atau seseorang, bukan milik seseorang, atau bukan kekhususan bagi seseorang, ya, bukan keistimewaan bagi seseorang. Akan disebutkan contoh. Fayadkhulu fihi as-sabqu ila ihya'il ardil mawat, yaitu mendahului, masuk di dalam hadis ini mendahului dalam membuka lahan, al-ardil mawat, dalam membuka lahan. Faman sabaqa ilaiha biistikhraji ma'in, barang siapa yang lebih dahulu ke tanah tersebut, apakah dengan mengeluarkan air, ay menggali sumur, tanda, au ijra'ihi alaiha, atau dia berbuat pada lahan tersebut, tanah tersebut, ditebas, dibersihkan, au bibina'in, atau dengan tanda bangunan, ya, malakaha, maka dia menjadi pemiliknya. Wala yamlikuha bidunil ihya, dia tidak akan bisa memilikinya tanpa dilakukan penghidupan pada tanah itu, ya, barakallahu fikum. Ini masuk di dalam hadis ini, siapapun yang mendahului kita dalam perkara mubah, ya, dalam perkara hal yang boleh-boleh saja belum dimiliki oleh seseorang, dia lebih dahulu, maka dia yang punya pemiliknya, barakallahu fikum. Kata beliau, lakin, akan tetapi, lau aqta'ahul imam au naibuhu, apabila ada seorang pemimpin atau mungkin naib, ya, wakil dari pemimpin itu, tahajjara mawatan, dia telah menentukan, meletakkan, apakah tahajjar maksudnya meletakkan batu di situ terhadap tanah yang mati, biduni ihya'ihi, dia tidak hidupkan tanah itu tapi dia meletakkan tanda, maka al-imam, pemimpin itu, fahuwa ahaqqu bihi, lebih berhak, wala yamlikuhu, tapi dia tidak berhak memilikinya, dia lebih berhak untuk berbuat ini, tapi dia tidak punya hak untuk memilikinya. Kata beliau, fa in wujida mutasyawwifun lil ihya, kalau ada orang yang ia punya semangat untuk melakukan pembukaan, perataan terhadap tanah itu, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, imma anta ammaraha, silakan Anda mau tanami, tetapi tetap bukan milik dia. Ya. Wa imma antarfa'a yadak anha, atau angkat tangan darinya. Jangan berbuat. Ya. Ini kalau barakallahu fikum ada imam, ada pemimpin. Wa yadkhulu fi dhalik, masuk juga di dalamnya adalah as-sabqu ila saydil barri wal bahr. Lebih dahulu di dalam, ya, yaitu apa namanya, berburu, baik berburu di al-bar, di tanah atau di daratan atau di laut. Ya, ada apa namanya, lumba-lumba diburu, dia paling berhak. Barakallahu fikum. Wa ilal ma'adini ghairaz zahirah. Wa ilal ma'adini ghairaz zahirah. Atau dia lebih dahulu kepada hasil tambang yang tidak nampak. Ya, dia coba gali atau digali, apakah manual sifatnya atau memakai alat, maka dia lebih berhak. Barakallahu fikum. Wa ghairil jariyah, dan yaitu tambang yang tidak mengalir, artinya apa namanya, barakallahu fikum, hasil tambang yang tidak kemudian hasilnya itu mengalir ke masyarakat muslimin. Berikutnya, wasabqu ila akhdhi hutabin, hutab au hashish au manbud ragbatan anhu. Lebih dahulu dalam hal mengambil kayu. Tidak ada yang memilikinya. Dia tebak. Ya. Atau mungkin kayu yang punya nilai. Maka dia yang berhak. Kecuali kalau itu sudah miliknya pemerintah loh ya. Ya, sudah dikuasai oleh pemerintah, ya tetap. Itu adalah miliknya pemerintah. Atau barakallahu fikum, ya, rumputan yang wangi, yang bagus baunya. Atau rahimani wa rahimakumullah, membud, yaitu korma. Rogbatan anhu, ingin mendapatkannya, dia menjadi orang yang terdepan, terdahulu. Ya, nabid, ya, korma yang sudah didiamkan. Barakallahu fikum. Jadi ini semuanya dalam hal yang boleh mubah dan belum dimiliki oleh siapapun, maka dia paling berhak apabila dia lebih dahulu. Termasuk juga di majelis, di masjid, ternyata dia lebih dahulu mengambil tempat, maka dia lebih berhak pada tempat itu, akan disebutkan nanti kepada penjelasan yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala ala bisawab. والله تعالى على بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته